Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita kemarin mensyarah atau membaca berkaitan masalah isti'adzah, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh gangguan syaitan yang terkutuk, baik itu syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin, karena na'am barakallahu fikum, setan-setan itu adalah para tentaranya iblis laknatullah alaih. Dan sudah kita sebutkan barakallahu fikum mengenai isti'adzah, di antara lafaz yang sering kita ucapkan dan itu lafaz yang masyhur barakallahu fikum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sehingga di sana ada seorang imam, di antaranya al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau menulis sebuah kitab yang sangat bagus dan indah. Bahkan di dalamnya ada beberapa kisah mengenai orang-orang yang terkena penyakit was-was. Was-was ini penyakit yang berbahaya sekali. Nah, beliau mengarang kitab namanya adalah Talbis Iblis. Tipuan. Barakallahu fikum, atau bisikan iblis laknatullah alaih. Di dalam kitab Talbis Iblis tersebut yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, itu beliau menyebutkan kisah-kisah yang sangat terkadang kok bisa orang terjatuh dalam perkara tersebut, karena biasanya timbulnya karena kurangnya yakin. Kurangnya rasa yakin terhadap dirinya. Sehingga terkadang wudu sampai diulang-ulang wudu. Paham ya? Terkadang wudu itu diulang sampai 6 kali, 7 kali. Itu pun belum apa? Belum merasa tenang gitu loh. Kemudian ada juga orang yang mandi junub. Dia sudah mandi berkali-kali tapi merasa dirinya belum mandi. Karena bisikan syaitan. Kena penyakit was-was. Hati-hati. Kemudian akhirnya setelah dia terjun ke sungai. Renang di sungai gitu baru alhamdulillah sudah mandi. Namanya bayangkan itu. Berbahaya sekali was-was ini. Barakallahu fikum. Terkadang dia mungkin masuk ke dalam WC ingin BAB atau kencing misalkan, bisa jadi di dalam WC itu bukan cuma 5 menit, 10 menit, berjam-jam karena kena penyakit was-was. Sudah selesai kencingnya tapi dia merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya misalkan. Walhamdulillah ya, penyakit seperti itu berbahaya. Terus bagaimana solusi yang terbaik, obatnya? Obatnya segera berpaling dari perkara tersebut dan banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak berpaling, ngikuti was-was tadi, itu enggak akan habis. Barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah apa? Masalah isti'adzah, pentingnya isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang mampu untuk memberikan perlindungan kepada para hambanya. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki halaman yang berikutnya mengenai tafsir daripada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat mulia. Sebelum kita masukin barakallahu fikum, kita sering mendengar bahwasannya surat Al-Fatihah adalah surat merupakan rukun daripada rukun-rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, dari hadisnya sahabah yang mulia sahabiyun jalil Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat atau tidak dianggap salatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi usahakan semaksimal mungkin, sedapat mungkin untuk membaca Al-Fatihah tersebut. Barakallahu fikum. Itu termasuk keistimewaan surat Al-Fatihah, bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan ruknun min arkanis salat. Termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Pondasi daripada pondasi-pondasi sholat. Paham sholat itu ya? Yang namanya pondasi bagaimana? Yang namanya pondasi harus mau tidak mau ada. Kalau tidak ada pondasi tersebut akan roboh. Nah, barakallahu fikum. Karena rukun itu beda dengan syarat. Kalau syarat, bedanya apa bedanya? Kalau syarat itu di luar amalan. Kalau rukun masuk dalam amalan. Sekarang surat Al-Fatihah masuk dalam rangkaian amalan sholat. Allahu Akbar, ya kan? Membaca doa istiftah, kemudian surat Al-Fatihah. Masuk dalam rangkaian sholat itu namanya rukun. Kalau syarat, itu sesuatu yang di luar amalan tersebut. Seperti misalkan, syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat, na'am barakallahu fikum taharah. Nah, di luar atau di dalam sholat itu? Di luar sholat. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya tidak masuk dalam rangkaian atau tidak masuk dalam amalan tersebut. Jadi sebelum beramal ada syarat-syaratnya. Di dalam amalan namanya rukun. Rukun-rukun ini harus terpenuhi. Dalam artian tidak boleh ditinggalkan. Karena makna rukun apa rukun itu maknanya? Ar-ruknu huwa janibus syai' al-aqwa. Rukun itu adalah janibus syai' al-aqwa. Artinya apa? Bagian sesuatu yang paling kuat itu rukun. Kalau terjemahannya bebas, pondasi. Rumah, masjid, atau bangunan-bangunan, itu kalau gak ada pondasinya, itu gak kuat. Paham itu ya? Sehingga agama Islam memiliki berapa? Rukun? 5 rukun. Karena pondasi inti yang harus dijaga. Naam. Syahadatain. 2 persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian apa? Salat. Kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji bagi yang mampu. 5 rukun ini berarti 5 pondasi agama Islam. Agama Islam kalau hilang dari salah satu 5 rukun ini berarti apa? Tidak kuat. Rapuh. Nah, ingat-ingat ya. Rukun tadi apa? Janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat. Kalau terjemahan bebasnya pondasi. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum itu namanya rukun. Ayo na'am. Sekarang kita akan masuki pembahasan sini. Nah, barakallahu fikum. Surat 6 Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dilihat di situ halaman 1 ya. Nah, barakallahu fikum. Sumiyat hadhi surah bil Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah? Paham ya? Surat Al-Fatihah kenapa dinamakan dengan Fatihah? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Li'annahu yuftatahu biha al-Qur'anul 'Azhim. Karena al-Qur'anul 'Azhim itu diawali atau dibuka dengannya. Al-Qur'an dibuka dengan apa? Surat Al-Fatihah. Oleh karena itu dinamakan dengan Al-Fatihah. Paham ya? Nah, dan ini enggak boleh sembarangan ya. Dikit-dikit dibaca Al-Fatihah tanpa ada dalilnya enggak boleh juga. Seperti orang-orang sufi ya. Mereka dikit-dikit baca apa gitu, ambil komat kamit kemudian Al-Fatihah. Baca lagi Al-Fatihah. Paham ya? Memang benar Al-Fatihah itu bagus, cuman diletakkan pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan itu ya. Nah, barakallahu fikum ya na'am. Itu penamaan yang pertama. Jadi surat Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah kenapa? Dikarenakan Al-Qur'anul Karim diawali dengannya. Dibuka dengannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, watusamma al-masani. Penamaan yang kedua. Surat Al-Fatihah dinamakan apa? Al-masani. Ewa, itu nama yang lain lagi sudah. Pertama, surat Al-Fatihah dinamakan apa tadi? Al-Fatihah. Kenapa? Karena sebagai pembukaan Al-Quranul Karim. Atau Al-Quranul Karim dibuka dengan surat tersebut. Mahfum soal ini ya. Yang kedua, watusamma masani, watusamma al-masani, dan dinamakan dengan al-masani. Kenapa? Li'annaha tuqra' fi kulli raka'atin. Dikarenakan dengan surat Al-Fatihah ini dibaca pada setiap rakaat. Dinamakan masani kenapa? Dinamakan masani dikarenakan dibaca pada setiap rakaat. Paham ini ya? Baik itu salat wajib maupun salat sunnah baca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat nam yang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mafhum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum ya nam. Kemudian kata beliau di sini barakallahu fikum balaha asmaun ukhar. Dan ternyata Al-Fatihah ini masih memiliki nama-nama yang lain. Yang sudah kita sebutkan berapa tadi? 2. Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah. Yang kedua apa? Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Masani. Dinamakan juga Ummul Quran. Penamaan yang lain. Nah, barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu taala. Naam, terhadap apa? Di dalam kitab beliau syarah terhadap sebagian silsilah Rasail. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, ketika beliau mensyarah na'am fawaid surat Al-Fatihah. Naam, ada dalam kitab silsilah Syarah Rasail halaman 162. Syekh Shalal Al-Fauzan menukilkan situ. Kita baca ya. Naam, jadi penamaan yang lain dinamakan Ummul Quran. Naam, kenapa dinamakan Ummul Quran? Li'anna ummu syai', dikarenakan Al-Fatihah itu induk segala sesuatu. Induknya. Al-aslu alladhi yurja ilaihi syai', karena yang namanya Al-Fatihah itu adalah asal atau sumber yang dikembalikan kepadanya sesuatu. Al-Fatihah. Paham ya? Nanti misalkan untuk misalkan barakallahu fikum ya seperti itu. Nah, makna-maknanya dalam Al-Qur'an semuanya hampir tidak jauh itu kembali kepada Al-Fatihah. Masalah tauhid dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan di situ. Al-Qur'anu yurja fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi surah. Al-Qur'an nam kembali pada makna-maknanya kepada apa? Kepada apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Paham ya? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri sudah terkandung dalamnya apa? Tiga pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga. Apa yang pertama? Tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua? Uluhiyah. Yang ketiga? Asma wa sifat. Na'am barakallahu fikum. Ayuh na'am. Assalamualaikum. Ayuh na'am barakallahu fikum. Jadi tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-rububiyah. Tauhid al-asma wa sifat. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Itu semuanya sudah kita lewati pembagiannya. Nah, pembahasannya sudah kita lewati. Maafun insyaAllah ya. Na'am barakallahu fikum. Ayuh na'am. Jadi di dalam surat Al-Fatihah terkandung pembagian tauhid tersebut. Di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini apa? Tauhid uluhiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah rabbil alamin, rububiyah juga di situ. Paham ya? Sehingga dalam Al-Qur'an itu tidak terlepas dari tiga tauhid itu. Tiga pembagian tauhid dan kembali pada surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah dinamakan dengan apa tadi? Ummul Qur'an. Sudah tiga penamaan kan? Ditambahin lagi penamaan yang lain. Dan surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan as-shalah. Dinamakan dengan salat. Salat. Paham ya? Ternyata salat itu sendiri termasuk nama daripada surat Al-Fatihah. Kok bisa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi, hadisnya Abi Hurairah riwayat Muslim, "Na'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu yang dalamnya ada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa bainal 'abdi nisfain. Aku membagi salat, salat yang di sini yang diinginkan adalah surat Al-Fatihah. Paham ya? Bukan salat yang sering kita lakukan itu bukan. Karena salat itu maknanya macam-macam. Nah, salat di dalam hadis ini yang diinginkan adalah apa? Surat Al-Fatihah. Aku telah membagi surat Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku dua bagian. Yakni Al-Fatihah ini. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, as-shalah maknanya adalah Al-Fatihah. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Fa'idha qala ar-Rahmanir-Rahim, seorang hamba ketika mengucapkan ar-Rahmanir-Rahim, qala Allahu, Allah Ta'ala berkata, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung diriku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allahu majadani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah ini. Qala hadza baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Iyyaka na'budu, hak siapa ini? Hak Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, isti'anah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahu insyaAllah ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian wali'abdi mas'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta? Setelahnya permintaan semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin. Itu bagian hamba semuanya. Paham maksudnya ya? Yang atas tadi bagian Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan dalam lafaz hadis ini as-shalah, ini maknanya apa? Al-Fatihah. Sudah berapa nama berarti? 4. Pertama, surat Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah. Yang kedua dinamakan dengan apa tadi? Al-Masani. Kemudian yang ketiga dinamakan apa tadi? Ummul Quran. Yang keempat as-shalah. Nah, masya Allah banyak sekali penamaannya ya. Masih ada lagi. Nah, barakallahu fikum, masih ada lagi dinamakan dengan apa? Barakallahu fikum. Dinamakan dengan Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. Nah, kenapa dinamakan As-Sab'ul Masani? Nah, barakallahu fikum, wa tusamma bis-Sab'il Masani. Dinamakan dengan Sab'ul Masani li'annaha sab'u ayat, karena dia terdiri dari 7 ayat. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azhim." Fahiya as-Sab'ul Masani. Nah, paham itu ya? Nah, barakallahu fikum itu. Karena kalau al-masani itu tak kenapa? Tadi dinamakan masani karena diulang dalam setiap rakaat. Kalau sab'ul masani karena terdiri dari 7 ayat. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Tahu dari mana? Kalau kita hitung bagaimana? 7 ayat itu dari mana mulainya? Mulainya dari mana mulainya? Bismillah atau dari alhamdulillah rabbil alamin? Dalam hadis tadi dimulai dari bismillah atau alhamdulillah? Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ar-rahmanirrahim. Kemudian maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada dibagi dua situ. Paham ya? Naam. Atau dibagi dua yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu untuk Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in untuk hamba. Paham itu ya? Ya na'am. Bisa dilihat sendiri di sini. Yang terakhir ternyata masih memiliki nama yang lain. Dinamakan dengan apa? Na'am barakallahu fikum. Ruqyah. Dinamakan dengan apa? Surat Ruqyah. Ruqyah. Na'am. Kenapa kok bisa dinamakan surat Ruqyah? Barakallahu fikum. Karena waktu itu ada kisah ya. Na'am. Nah, sekelompok dari kalangan sahabat waktu itu singgah di sebuah tempat kampung, sebuah kampung Arab ya. Kemudian minta dijamu, mau bertamu gitu. Tapi enggak disambut. Enggak disambut ya para sahabatnya, enggak disambut sama orang-orang kufar itu, enggak disambut. Akhirnya pembesar orang kufar tersebut disengat hewan yang berbisa. Nah, setelah itu barakallahu fikum, akhirnya mereka para pembesar tadi itu, barakallahu fikum, atau orang-orang kufar tadi itu, barakallahu fikum, mereka akhirnya mendatangi para sahabat ini untuk minta diruqyah. Minta apa? Minta diruqyah. Nah, setelah itu barakallahu fikum, para sahabat kan sudah enggak mau tahu lagi, soalnya dia ketika mau bertamu enggak disambut. Akhirnya barakallahu fikum, setelah itu mensyaratkan para sahabat, "Kami mau meruqyah, tapi dengan catatan kalian memberikan aku sebuah upah." Paham ya? Sebuah upah. Nah, sebutkan dalam sebuah riwayat upahnya ini adalah potongan na'am barakallahu fikum daging kambing. Ada yang mengatakan juga riwayat yang lain satu kambing. Paham ya? Na'am barakallahu fikum atau domba gitu istilahnya. Aywa. Kemudian apa? Setelah itu barakallahu fikum akhirnya sebagian para sahabat tadi membacakan surat Al-Fatihah kepada pembesar kaum tadi itu. Ternyata sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan diberikan upah tadi kepada para sahabat tersebut. Naam, kemudian falamma qadimu 'alan nabi. Kemudian ketika para sahabat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbaruhu bima hasal. Mereka mengkabarkan kepada Rasulullah dengan apa yang terjadi. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Tidakkah kamu itu tahu bahwasanya itu adalah ruqyah? Maksudnya surat Al-Fatihah itu ternyata bisa untuk ruqyah. Nah, ini dalil nas dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasannya kalau kita mau meruqyah boleh dengan surat Al-Fatihah. Namanya. Yang jadi permasalahan tidak boleh membatasi sekian kali, membaca Al-Fatihah 1000 kali, deget-deget Al-Fatihah, Al-Fatihah, itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Mau bacakan berapa kali silakan. Nah, yang jelas kita yakin bahwasannya itu adalah ruqyah, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan dengan ruqyah tersebut. Paham ya? Nah, karena ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu syifa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan na'am pada suatu itu penyakit, sebuah penyakit, melainkan Allah taala turunkan juga obatnya. Penawarannya gitu istilahnya. Barakallahu fikum wa na'am. Itu sedikit faedah yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan mengenai makna daripada apa? Nama-nama daripada surat Al-Fatihah. Ternyata memiliki makna atau nama-nama yang banyak. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Na'am barakallahu fikum dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar sini. Kata beliau sini barakallahu fikum. Na'am nomor satu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u qira'atal Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan minta perlindungan atau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Termasuk disyariatkan pada semua perkara-perkara yang baik tentunya ya. Nah, kita dianjurkan menggunakan atau melafadzkan bismillah. Nah, walaupun di sana hadisnya dhaif ya. Naam, kullu amrin dibalin la yuqra fihi bi basmalah fa huwa aqta atau abtar, itu disdhaifkan sebagian para ulama. Nah, lemah. Ya, setiap perkara yang memiliki kepentingan kemudian tidak dibacakan di dalamnya bismillah, maka amalan tersebut terputus. Ya, atau pahalanya terputus, itu lemah. Nah, di antaranya dilemahkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala dan juga yang lainnya. Nah, walaupun sebagian ulama menghasankan, namun ala kullin, kalau rasa Anda itu lemah, jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan apa? Istihbab, disunahkannya apa? Membaca bismillah pada perkara-perkara yang baik. Nah, jadi ketika kita mau minum, mau makan, itu takdirnya apa takdirnya? Takdirnya adalah bismillahi akul, bismillahi ashrab. Jadi fi'il itu setelah bismillah itu. Paham ya? Jadi kalau kita mau makan, itu kita baca bismillah. Gak perlu dilafadzkan takdir tadi. Bismillahi ashrab, gak perlu. Bismillah cukup. Nah, ketika kita mau baca kitab, bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya apa? Bismillahi akra. Paham maksudnya ya? Ewas. Sebenarnya ini perhatikan. Abtadi'u qira'atal Qur'an bismillah. Aku mulai bacaan Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah musta'inan bih, dalam keadaan minta pertolongan dengannya. Karena pertolongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma makhluk, makhluk itu enggak miliki apa-apa kecuali perkara-perkara atau sesuatu yang Allah taala berikan saja. Sebatas itu saja. Selebihnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti di akhir zaman nanti atau di hari kiamat barakallahu fikum, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul limanil mulkul yaum?" Nah, milik siapa? Kepemilikan pada hari ini semuanya milik siapa? Siapa pemiliknya? Ditantang seperti itu. Enggak ada yang jawab sama sekali. Akhirnya Allah taala sendiri yang mengatakan apa? "Lillahil wahidul qahhar." Hanya milik Allah, Zat yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Siapa lagi? Enggak ada yang milik. Paham ya? Karena kekuasaan dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hamba itu memiliki kekuatan tapi nisbi. Nisbi itu dalam artian dinisbahkan kekuatan yang Allah taala berikan saja, sebatas itu saja. Enggak bisa melebihi itu. Sekuat apapun manusia pasti akan mati. Paham ya? Nah, sehebat apapun manusia pasti akan apa? Pasti tidak terluput dari kesalahan. Sepandai apapun manusia pasti tidak maksum. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala berikan apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan anbiya wal mursalin. Paham maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum ayo na'am. Sehingga jangan sampai tertipu dengan apa? Tertipu dengan kekuatan-kekuatan atau bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan yang diandalkan oleh manusia. Itu semuanya apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, Allahi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz Allahi, lafzul jalalah ini, alamun ala rabb. Ini adalah sebuah nama untuk Rabb tabaraka wa taala. Ini namanya adalah ismullah al-a'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dan paling tinggi adalah Allah. Karena semua nama kembali ke mana? Kembali ke Allah. Ar-Rahman, kembali ke Allah. Ar-Rahim, kembali ke Allah. Ya kan? Enggak boleh kita katakan Allah kembali ke Ar-Rahman. Walaupun secara tidak langsung kita katakan siapa sih Ar-Rahman itu? Ya Allah. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahman. Tapi ingat, semua nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala adalah indah dan kembalinya kepada nama Allah taala yang tinggi tadi. Apa? Allah. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dibalik ya. Allah Al-Ghaffar. Walaupun secara tidak langsung sama kan? Sama. Karena apa? Karena nama itu menunjukkan zat yang dinamai. Sudah kita lewati dulu ya. Yang namanya nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai. Jadi semua nama-nama itu tadi kembali ke zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Ewan ambar kalafikum. Jangan keliru. Bukan nama itu zat tersendiri, bukan. Nama itu bukan zat tersendiri, tapi nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai dengan nama tersebut. Jangan bingung. Paham ya? Ada orang namanya Muhammad. Orang namanya Muhammad. Apakah nama Muhammad itu zatnya itu, atau sekedar menunjukkan orang tersebut dinamai Muhammad? Menunjukkan saja. Karena orang ketika dilahirkan punya gak nama Muhammad? Gak punya. Akhirnya diambillah nama Muhammad untuk menunjukkan orang tersebut namanya adalah Muhammad. Apa itu ya maksudnya ya? Ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasannya apa? Bahwasannya nama itu zat itu sendiri. Akhirnya mengatakan Allah Ta'ala banyak. Allah juga ada. Ar-Rahman juga ada. Ar-Rahim juga ada. Ar-Razzaq juga ada. Berarti Allah banyak gak? Banyak. Ini kalau dikatakan nama itu zat itu sendiri. Tapi sudah kita bantah dan kita sebutkan bahwasannya nama itu bukan zat itu sendiri. Namun nama adalah apa? Yadullu ala musamma. Nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai. Itu ingat-ingat ya itu ya. Karena berbahaya sekali kalau kita sampai mengatakan nama seperti itu. Allah Ta'ala cuma satu kok dikatakan banyak. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal. Enggak ada duanya. Berikutnya. Kata beliau di sini, "Alamun 'ala Rabbi tabaraka wa taala al-ma'budu bihaqqin duna siwa." Yang mana Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah zat yang diibadahi dengan benar, duna siwa, tanpa yang selainnya. Inilah konsekuensi makna daripada apa? La ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim dalil yang menunjukkan makna tersebut disebutkan cuma dua tempat. Dalam surat Luqman sama surat Al-Hajj yang maknanya jelas sekali. Dzalika bi annallaha huwal haq. Cuman bedanya satunya nanti ada huwanya, satunya tidak. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang satunya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Syahidnya mana? Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunhil batil. Ini. Yang demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala dialah zat yang maha hak, yang berhak untuk diibadai. Yang selainnya adalah diibadai dengan batil. Jadi jangan sampai keliru ya. Memaknakan kalimat la ilaha illallah kalau keliru, keliru juga. Maknanya bukan tiada sesembahan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah, itu keliru. Kenapa keliru? Karena kalau kita memaknakan tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada ini Allah. Keliru enggak? Keliru. Tapi apa? Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya ada sesembahan-sesembahan di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak disembah dengan hak. Mahum soalnya ya. Ayo, jadi la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda haqqun illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Apa rukunnya? Hah? Isbat wa? Isbat wa? Wa? Wa nafyu. Al-isbat wa nafyu. Dua rukun ini penting. Rukun la ilaha nafyu. Illallah isbat. Apa itu ya? Dua rukun ini jangan terlupakan, dihafal. La ilaha itu rukun yang pertama, yaitu apa? Penafian, peniadaan. Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah. Semuanya enggak ada. Kemudian wa illallah itu isbat. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Isbatu jami'il ibadah lillahi wahdahu la syarika lah. Mafhum insyaallah ya? Dua rukun itu. Kalau syaratnya ada berapa syaratnya? Ada 8. Terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi yang sangat indah. Ada yang hafal? Hafal? Awalnya ilmun. Ingat? Oh ya? Terus? Apa? Anda ulangi ya, perhatikan ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida saminuha al-kufraru mika bima siwal ilahi minal asya'i fat'uliha. Rinciannya, penjabarannya pertama adalah ilmu. Syarat pertama ilmu. Mengilmui makna la ilaha illallah. Kemudian apa? Yakin. Kita yakin bahwasanya benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Ikhlas.